Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-23 dari silsilah ilmiah beriman kepada para rasul alaihimussalam adalah cara beriman kepada para rasul alaihimussalam bagian yang ke-21. Setelah kita memahami tentang mukjizat al-karamah dan al-ahwal asyaitaniyah dan hal-hal yang berkaitan dengannya, maka kita lanjutkan poin-poin tentang tata cara beriman dengan para rasul. Di antara tata cara beriman dengan para rasul alaihimussalam adalah beriman dengan nama-nama para nabi dan rasul yang Allah telah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Mereka berjumlah 25 orang, 18 di antaranya disebutkan dalam beberapa ayat yang berturut-turut di dalam surat Al-An'am, dan 7 orang berpisah-pisah di dalam surat-surat yang lain. 18 nama yang ada di dalam surat Al-An'am adalah yang pertama Ibrahim, yang kedua Ishaq, yang ketiga Ya'qub, yang keempat Nuh, yang kelima Dawud, yang keenam Sulaiman, yang ketujuh Ayyub, yang kedelapan Yusuf, yang kesembilan Musa, kesepuluh Harun, yang kesebelas Zakaria, yang kedua belas Yahya, yang ketiga belas Isa, yang keempat belas Ilyas, yang ke-15 Ismail, yang ke-16 Al-Yasa', yang ke-17 Yunus, dan yang ke-18 Lut alaihimussalam. Lihat surat Al-An'am ayat yang ke-83 sampai 86. Adapun 7 orang yang lain, maka mereka adalah yang pertama Nabi Adam. 20 kali disebutkan nama Nabi Adam di dalam Al-Quran. Dan yang pertama adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-31. Yang kedua, Nabi Idris. Sekali disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam 56. Yang ketiga, Nabi Dzulkifli. 2 kali disebutkan, Al-Anbiya ayat 85 dan surat Sad ayat yang ke-48. Yang keempat, Nabi Hud. 10 kali disebutkan, yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-111. Yang kelima, Nabi Saleh. 7 kali disebutkan, pertama kali di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-77. Yang keenam, Nabi Shu'aib. 10 kali disebutkan, dan yang pertama di dalam surat Al-A'raf ayat 85. Yang ketujuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 kali disebutkan, yang pertama di dalam surat Ali Imran ayat 144. Kemudian di antara cara beriman kepada para rasul alaihi wasallam adalah meyakini adanya kekhususan-kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan nabi-nabi yang lain. Dan di antaranya, yang pertama, beliau diutus untuk segenap manusia dan jin. Allah SWT mengatakan, Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah untuk kalian semuanya. Surat Al-A'raf ayat 158. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi kaffah." Dan dahulu para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, dan aku diutus kepada seluruh manusia secara umum. Hadis riwayat Bukhari. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga diutus kepada jin sebagaimana di dalam kisah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Jin. Yang kedua, di antara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah telah menjadikan beliau sebagai nabi yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad bapak salah seorang di antara laki-laki kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanat banu Israila tasusuhumul anbiya'u kullama halaka nabiyyun qalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di." Dahulu Banu Israel dipimpin oleh para nabi. Setiap kali meninggal seorang nabi, akan digantikan nabi yang lain. Dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.